pula ulama yang menghitung itu dimulai dari bulan Muharram, sehingga 4 bulan ini terdapat di dalam 1 tahun. Jadi Muharram, jadi ini awal tahun, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada pula yang menghitung memulainya itu dari bulan Rajab, sehingga terdapat 4 bulan itu di dalam 2 tahun. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini di dalam 1 tahun, sedangkan Muharram ini di dalam tahun berikutnya. Itu di antara para ulama ada yang menghitung demikian. Kata Allah dalam Al-Quran itu, fala tadlimu fihinna ampusakum, janganlah kamu sekalian berbuat zalim terhadap dirimu sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Artinya, jangan sampai berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat dosa maksiat itu berarti berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Karena nanti akibat dosa itu adalah siksa. Dan siksa itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian pengertiannya, barang siapa yang berdosa pada, berbuat maksiat pada bulan-bulan mulia itu, maka dosanya berlipat ganda. Itu artinya. Bukan berarti pada bulan-bulan yang lain itu boleh berdosa, bukan. Fala tadlimu fihinna ampusakum, jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Itu bukan berarti dalam bulan lain itu boleh, bukan. Jadi pengertiannya di dalam bulan-bulan tersebut dosanya itu berlipat ganda. Kemudian sebagai mukobalah, sebagai bandingannya, pada bulan-bulan yang mulia itu, barang siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh, maka pahalanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Al-Maliki di dalam kitabnya Munasabat, Dzikrayat Munasabat, menerangkan bahwa Rajab ini di antara keistimewaannya punya nama sebanyak 17 nama. Jadi satu bulan Rajab itu saja namanya 17. Di antaranya Syahrullah, Rajab, Rajabu Mudhar, kemudian Al-Asom, dan sebagainya, sebanyak 17 nama. Itu di antara keistimewaan bulan Rajab. Kemudian Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, halaman 300, menerangkan bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dengan sanadnya, An Abi Umamah, An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, khamsu layalin la turaddu fiha da'watun. Kata Nabi, ada 5 malam yang mana doa pada malam-malam tersebut tidak akan ditolak. 5 malam itu ialah awalu lailatin min rajabah. 1, yaitu permulaan bulan Rajab, sebagaimana pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini, kalau melihat hadis ini adalah merupakan malam yang mulia. Doa tidak akan ditolak. Tanya. Kemudian yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam tanggal 15 atau pertengahan bulan Sya'ban. Itu pun malam mulia. Kemudian yang ketiga, walailatul Jum'ati, dan malam Jumat. Itu juga banyak hadis-hadis yang menerangkannya. Kemudian yang 4 dan 5 adalah walailatal Idaini, 2 malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sudah barang tentu 5 malam ini adalah di luar malam Lailatul Qadar. Sudah barang tentu demikian. Para kaum muslimin muslimat, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qol, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi apabila sudah masuk bulan Rajab seperti pada malam hari ini, Nabi berdoa. Apa katanya? Allahumma ya Allah barik lana, berilah kami barokah, fi Rajab, di dalam memasuki bulan Rajab. wa sya'bana dan bulan sya'ban, wa balighna ramadhan, dan sampaikanlah kami, sampaikanlah umur kami, sampai bisa menjumpai, memasuki bulan ramadhan. Ini doa yang dibaca oleh Nabi. Jadi hukumnya sunnah. Oleh karena itu, marilah pada malam hari ini kita bersama-sama membaca doa Rasulullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya minta barokah, mudah-mudahan kita di dalam bulan-bulan mulia itu kita mendapatkan pertolongan Allah, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sehingga bulan-bulan yang penuh kebaikan itu kita bisa memanfaatkannya dengan berbagai macam ibadah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau umurnya dipanjangkan sampai bulan Ramadan, bahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya pada malam Lailatul Qadar dia mendapatkannya. Pada malam Lailatul Qadar dia mendapatkannya, setelah itu mati misalnya. Itu berarti sama dengan umurnya tambah 80 tahun 4 bulan. Karena Lailatul Qadar itu kata Allah khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi utama sekali orang yang sampai bisa menemukan Lailatul Qadar. Artinya umurnya sampai dipanjangkan sampai ke sana. Padahal kata Nabi, orang yang umur panjang bagi orang mukmin itu jelas baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang panjang umurnya tapi baik perbuatannya. Jadi orang mukmin, bagi orang mukmin umur panjang itu jelas akan membawa kebaikan. Sebab berarti kredit poin yang di laksanakannya untuk akhiratnya itu lebih banyak. Di samping itu para hadirin sekalian, juga ada hadis yang tertulis di dalam kitab Irsyadul Ibad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati nahrun." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, yang dinamakan Sungai Rajab. Asadu bayadun minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man soma yauman min rajabah, barang siapa yang puasa sehari pada bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, Allah akan memberikan minum daripada air surga dari itu. Rawahul Baihaqi an Anasin. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang puasa bulan Rajab itu hadisnya tidak sah. Sebagian ulama. Namun kata Imam Baihaqi di dalam mengomentarinya, bahwa ada seorang ulama besar, min kibari tabi'in, namanya Abu Qilabah. Seorang ulama besar pada zaman tabi'in. Beliau mengatakan bahwa di dalam surga itu ada sebuah qasr. Ada sebuah mahligai. Mahligai, istana di surga itu untuk sawamu Rajab. Orang-orang yang puasa pada bulan Rajab. Kata Imam Baihaqi, tidak mungkin seorang ulama besar seperti Abu Qilabah itu mengatakan kata-kata itu ngarang sendiri. Tidak mungkin. Pasti itu adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pernah menerima ijazah dari Syekhina Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Yahya Almarhum, bahwa kita diperintahkan atau diajarkan supaya mengucap membaca tasbih pada bulan Rajab itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Tasbihnya Subhanal Hayyil Qayyum, itu 100 kali setiap hari. Subhanal Hayyil Qayyum setiap hari 100 kali sampai tanggal 10. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20, Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad 100 kali setiap hari. Kemudian tanggal 21 sampai 30, Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Itu yang terakhir. Kata beliau, ada keterangan, barang siapa yang mengamalkan tasbih tersebut akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, tidak bisa disipati oleh orang yang mensipati, katanya pahala yang akan diterima oleh orang itu. Jadi ada tiga tasbih, Subhanal Hayyil Qayyum, Subhanallahil Ahadis Somad, Subhanallahir Rauf. Itu yang ketiga. Itu ijazah ya, ijazah. Demikianlah sekedar keterangan yang menyangkut bulan Rajab, yang mana jumhurul ulama atau ulama-ulama besar itu menamakan bahwa bulan Rajab ini memang adalah bulan mulia, yang mana kita umat Islam harus memuliakannya. Demikianlah para bapak dan hadirin. Sekarang kita lanjutkan pengajian Kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 35 ya. Halaman 35. Pada malam Sabtu yang lalu, sedikit kami ulang karena lampunya mati, keterangan-keterangan pada pengajian malam Sabtu yang lalu. Yang pertama, al-muta'addi bis-shadaqah kamani'iha. Orang yang melewati batas di dalam bersedekah itu seperti orang yang tidak mau sedekah. Nah, termasuk orang yang melewati batas, wa minal muta'addi antuk tiya sodakotika lil ajanib wal ada'id. Wa anta ta'lamu anna aqaribaka wa jironaka ahwaju ilaiha. Termasuk orang yang melewati batas di dalam sodako itu katanya, yaitu apabila Anda memberikan sodako Anda itu kepada orang lain dan kepada orang yang lebih jauh, padahal Anda tahu bahwa karib kerabat Anda itu lebih membutuhkan sodako itu, padahal orang yang lebih dekat kepada Anda itu lebih membutuhkannya. Mengapa diberikan pada orang yang lebih jauh? Katanya. Itu termasuk orang yang tidak bersedekah katanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sodakoh sirri, sodakoh secara rahasia itu lebih utama, lebih abdol dibandingkan dengan sodakoh secara terang-terangan. Kata Allah dalam Al-Quran, intubdu sodakoh tifani immahiyya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu sekalian menampakkan sodako, itu sungguh baik sekali. Fani immahya. Jadi sodako terang-terangan, diketahui oleh orang, itu sungguh baik sekali kata Allah. Fani immahya. Sungguh bagus itu. Akan tetapi kata Allah, wa in tukhfuha, apabila sodako itu engkau samarkan, waktu tuhal fukoro dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, bahwa khairul lakum, itu adalah lebih bagus. Jadi lebih bagus daripada yang ditampakkan tadi itu. Di samping itu, yang ditampakkan tadi itu niatnya memang harus baik. Niatnya adalah untuk memberi contoh orang lain. Itu niatnya. Kalau niatnya adalah riya, ingin dilihat oleh orang lain, maka pahalanya tidak ada. Jadi sedekahnya itu tidak ada pahalanya. Karena itu riya, ya. Sedangkan disamarkannya atau dirahasiakan itu lebih membawa kepada keikhlasan orang yang memberi dan berarti juga memuliakan orang yang diberi. Sebab pada umumnya orang itu kalau diberi secara terang-terangan itu ada juga yang malu. Lebih senang kalau diberi secara rahasia, secara ya tidak terang-terangan. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, juga ditambah dengan hadis Nabi, sodakotu sirri tutfi'u ghadabar rabbi, kata Nabi. Sodakoh sirri itu bisa memadamkan marahnya Tuhan. Nah, padahal marahnya Tuhan itu apa? Ya neraka. Tuh. Jadi Tuhan itu kalau marah, orang itu akan masukkan neraka. Nah ini sodakoh sirri itu bisa memadamkan marahnya Tuhan. Maka kata argumentasi dalam kitab ini, menunjukkan bahwa sodakoh sirri itu perkara sesuatu hal yang besar sekali. Ternyata bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Kemudian yang ketiga, iyyaka wal manna fis sadaqah. Jauhkanlah daripada menyebut-nyebut sadaqah. Jadi sadaqah itu kalau diberikannya sudah harus ikhlas, jangan diungkit-ungkit lagi. Gitu. Jadi yang mengungkit-ungkit sadaqah itu menyebabkan pahalanya hilang sama sekali. Termasuk juga jangan sampai orang tua mengungkit-ungkit kepada anak. Ini sering kita dengar ya. Orang tua kalau sudah marah kepada anaknya kadang-kadang lupa. Apa kamu sudah lupa dulu sudah saya beri ini, saya beri itu, saya beri ini, saya beri itu ya. Itu namanya juga manna. Menyebut-nyebut sedekah yang diberikan pada anak. Itu menyebabkan gugurnya pahala. Jadi tidak usah. Walaupun terhadap anak, lebih-lebih terhadap orang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala tatlub mimman tatasaddaqu alaihi mukafa'atan. Anda kalau sudah memberikan sedekah kepada orang lain, jangan sekali-kali Anda itu meminta supaya diberi imbalan. Jangan. Wala tatlub mukafa'atan. Jangan minta diberi imbalan. Nah, imbalan atas sedekah yang sudah diberikannya itu. Baik berupa jasa misalnya. Jadi kita memberi sedekah, kemudian orang itu diminta supaya menolong kita. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu akan mengurangi pahala sedekah kita. Binafin. Au khidmatin, au ta'zimin. Atau supaya orang itu memuliakan kita. Ya, kita memberi sedekah, kemudian kita minta supaya orang itu menghormati kita. Nah, itu tidak boleh. Namanya juga minta imbalan. Itu. Kemudian diterangkan pula dalam pengajian yang lalu, bahwa ulama-ulama salaf as-salih, as-salafus salih, itu sering mendoakan orang yang diberi. Artinya setelah memberikan sedekah, kemudian orang yang diberi sedekah itu mendoakan. Nah setelah orang itu mendoakan, kemudian ganti kita, ulama salaf itu pun mendoakan orang itu. Ya, sesuai dengan orang itu mendoakan. Kan kadang-kadang pengemis itu setelah kita berikan mendoakan kita. Mugi-mugi sampean paringi sugi, paringi barokah rizkine, selamat. Ya, kadang-kadang mendoakan begitu. Itu berarti mengurangi pahala kita. Sebab ini berarti mukafa'ah. Kita memberi, di situ mendoakan. Nah ini ulama-ulama pada zaman dahulu, termasuk saya terangkan dulu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu pada waktu mengirimkan sesuatu kepada fakir miskin, yang disuruh ini ditanya, apa yang dikatakan oleh orang itu? Kalau orang itu ternyata mendoakan Siti Aisyah, maka Siti Aisyah pun mendoakan orang itu. Ya. Jadi pahalanya sedekah itu supaya tidak berkurang. Kemudian yang kelima, wala tatrukis sedekah makhafatal faqri au nuqsonal mal. Janganlah Anda sekalian meninggalkan sedekah, artinya tidak mau sedekah karena takut fakir. Oh, sewong kok dikon sedekah bolak-balik sedekah. Entek. Ya, punya begawe angel-angel bolak-balik dikekno wong ae. Itu jangan sampai begitu. Tidak boleh. Jadi makhafatal faqri, takut fakir. Sama dengan orang membunuh anak karena takut tidak makan. Ya dah. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kan ada dalam Al-Qur'an itu. Jangan sampai seorang menggugurkan kandungan karena dia itu nanti kalau punya anak khawatir tidak makan. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Itu hukumnya haram menggugurkan anak karena itu termasuk pembunuhan, membunuh manusia. Gitu. Nah, ini kita sinyalir bahwa di mana-mana sekarang ini ada. Gitu. Disinyalir bahwa di mana-mana terdapat orang yang menggugurkan kandungannya. Harus hati-hati umat Islam, seorang muslim muslimat jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu. Au nuqsonal mali, atau jangan sampai meninggalkan sedekah itu karena khawatir hartanya menjadi habis, menjadi bangkrut. Jangan sampai. Ini nanti kelanjutan keterangan ya. Jadi wala tatruk lan ojo tinggal siro as sodako ta ing sodako makhofatal fakri kronowuti fakir au nuksonal mali utawa sudane bondo. Jangan sampai Anda meninggalkan sodako karena takut fakir atau takut hartanya itu menjadi berkurang. Ya memang secara lahirnya betul-betul berkurang namanya diberikan ya dah. Tapi hakikatnya kita sebagai seorang muslim ya dah, harus mengerti tentang hakikat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengerti. Jadi jangan hanya melihat tampaknya lahirnya saja. Gitu. Mungkin hartanya itu berkurang tampaknya. Tapi ternyata Allah akan mengganti nanti di surga. Nah, ini namanya kan harta itu tidak habis. Justru yang kita belanjakan sehari-hari itu yang habis. Tapi kalau disedekahkan itu justru malah dicatat oleh Allah dan nanti akan diganti di akhirat. Itu paling paling tinggi. Pembalasan Allah. Dan kadang-kadang Allah juga membalas di dunia ini. Pada saat dia masih hidup, rezekinya murah. Jadi orang yang suka sedekah itu rezekinya murah. Itu juga banyak menjadi kenyataannya. Allah akan membalas pada waktu dia itu masih hidup di dunia ini. Faqad qala, mongko teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, mana qasa malun min shodaqotin. Mana koso ora sudo opo malun bondo min sodakotin krono sodako. Harta itu tidak bisa berkurang karena disedekahkan kata Nabi. Ya, tadi saya terangkan bahwa memang setara lahiriah berkurang. Oh, diberikan uang 1000, diberikan 500 kan berkurang, Mbak, menjadi 500. Tapi Nabi menerangkan di sini mana kosomalun ya sadaqah. Jadi kita harus mengerti tentang hakikatnya. Wa tasadduqu utawi gawe sedekah. Huwa utawi tasadduq utawi gawe sedekah iku allazi perkara ya jlibu kang bisa narik apa ya? Lazi apa tasadduq sedekah alghina ing sifat suki. Jadi sedekah itu bisa membawa orang itu menjadi kaya. Paling tidak kaya batin ya, alghina ghina nafs. Kalau orang itu sudah suka memberi ya, setelah memberi itu rasanya hatinya itu gembira sekali, alhamdulillah saya bisa bersedekah. Itu kalau orang yang dermawan, tidak menyesal, malah justru dadanya menjadi lebar ya. Artinya dia itu menjadi gembira sekali karena dia itu bisa membahagiakan orang lain, lebih-lebih orang yang sangat membutuhkan harta. Jadi Nabi menerangkan bahwa sedekah itu yajlibul ghina, bisa menarik seseorang itu menjadi orang yang kaya, paling tidak kaya batinnya. Al-ghina ghina nafs. Wasa'atawan. Senulah apa ya tasaddu apa sedako al-kilata ing kidi kedi ibondo wal-ailata lan ing fakir. Dan sedako itu akan bisa menolak seseorang dari sifat kefakiran. Orang itu tidak akan fakir, tidak akan miskin, orang yang ahli sedako. Watarkut tasodduki sabali'i utawi tinggal sodakoh iku alat beti netepi ingatasi perlawanan mindalika sangking mungkono-mungkono ya jelibul ghina. Sebaliknya orang yang meninggalkan sodakoh, artinya tidak mau sodakoh, itu adalah sebaliknya daripada hal yang demikian itu. Bagaimana? Ya jelibul fakro wayud jibul ghina. Ya jelibu bisa narik opo tinggal sodakoh al-fakro ing kefakiran. Ya, orang itu akan menjadi fakir, setidak-tidaknya dia itu fakir daripada pahala. Wayud hibulan bisa ngilangaki apa ya tarkut tasodduk ngilangaki al-ghina ing sifat suki. Kadang-kadang malah bangkrut itu juga terjadi pada waktu dia di dunia. Sudah tidak mau zakat, ya lebih-lebih sodako, zakat saja tidak mau. Akhirnya apa? Oleh Allah digulung tikar. Usahanya hancur berantakan. Padahal sebelumnya, wah dia gagah, perkasa. Penghasilannya setiap hari bisa diperhitungkan ratusan ribu sehari. Ya kan? Tapi karena dia meninggalkan sodako, lebih-lebih sodako, zakat saja tidak. Padahal juga ada yang mengingatkan, apakah Anda itu sudah zakat? Nah, dia tidak mau menggubris peringatan Allah. Akhirnya apa? Oleh Allah dibikin gulung tikar, perusahaannya hancur. Itu banyak terjadi. Ya, jadi ya jlibul fakro. Akhirnya dia itu menjadi orang fakir. Ya, fakir ini ya termasuk juga fakir amal. Ya, jadi kata Nabi, ya jlibul fakro wa yudhibul ghina. Bisa menghilangkan kekayaan itu. Ya, orang yang kikir. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala. Nah, ini sebagai dalil yang paling pokok dari Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa ma utawi barang anfaqtum kang nyodakohaken sira kabeh min syai'in saking suwiji-wiji, apa saja yang Anda sedekahkan, fa huwa moko utawi Allah iku yukhlifuhu bakal ganti sapa Gusti Allah ing syai'in. Apa saja yang Anda sedekahkan itu Allah akan menggantinya. Fahuwa yukhlifuhu. Sudahlah, jangan ragu-ragu. Wah, ini pernyataan Allah, ragu-ragu. Ya dah? Nah, ini yang membuat orang itu rusak itu kadang-kadang karena ragu-ragu terhadap firman Allah ini. Dia kurang yakin akan janji Tuhan. Ya dah? Nah, itu yang membuat orang itu rusak. Sebagai orang Muslim, dia itu tidak kuat keyakinannya. Jadi, fahuwa yukhlifuhu, kita harus yakin Allah akan mengganti. Apabila kita bersedekah, insyaallah akan diganti. Wa huwa utawi Allah iku khairur raziqina. Sak bagus-baguse utawa luweh bagus-baguse zat kang paring rezeki kabeh. Allah lah Maha pemberi rezeki. Selanjutnya, wa lam lan weruh sira yen annat tasadduqa tasadduqa setuhune sedako bil qalili kelawan perkara setiti minal mukilli saking wong kang milang-milang setiti. Ya dah. Sedekah dengan sesuatu yang sedikit daripada orang yang menganggap barang itu memang sedikit, iku afdalu luweh utama indallahi munggui Gusti Allah. Minapa sedduki tinimbang saking sedekah bil kathiri kelawan perkara kang akeh, minal muksiri saking wong kang milang-milang akeh. Gimana maksudnya? Ya. Orang bersedekah sedikit, sesuatu sedikit, tapi dia memang apa namanya menganggap barang ini sedikit. Ah ini ada sesuatu tapi tidak seberapa, ah sedikit. Itu lebih utama daripada orang yang bersedekah banyak tapi dia memang menganggap banyak. Gue ini kalau sedekah 1 juta. Nah, dia menganggap begitu. Ya dah. Itu yang sedikit tadi itu lebih utama. Di sisi Allah lebih dihargai daripada orang yang menganggap banyak walaupun barang itu memang tampaknya memang banyak. Lebih-lebih barangnya sedikit dianggap banyak. Ya dah. Ya dah. Wong sedekah mek 1000 mek 500. Wah, nek ngegung-ngegung no, aku lah masih ngot nyumbang sak menten. Ya dah. Nah, lebih-lebih seperti itu. Sedangkan banyak saja kalau dia itu mengatakan itu banyak, itu justru kurang baik. Jadi yang lebih baik itu paling baik sedekah banyak tapi dia menganggapnya sedikit. Itu paling hebat. Sedekahnya kuat, tapi nek nganggap pun iki mboten sak pinten lho. Wah, kula namung nyumbang sak juta ya. Namung ya dah. Wah, itu lebih hebat lagi. Ya. Ini maksudnya, maksud daripada keterangan ini begitu. Jadi sedekah dengan sesuatu yang sedikit daripada orang yang menganggap memang barang itu sedikit, itu afdalu indallah minat asaduk bil kathir minal muktir. Lebih utama daripada sedekah yang banyak daripada orang yang menganggap barang itu memang banyak. Supaya paham. Qala alaihi salatu wassalam, sabako dirhamun alfa dirhamin, sabako dingini disi'i opo dirhamun sodako sak dirham, disi'i alfa dirhamin ing sewu dirham. Nah, ini kata-kata Nabi ini sedikit pendek, tapi isinya dalam. Apa kata Nabi? Yada? Sungguh ada sodako hanya satu dirham itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada sodako 1000 dirham. Katanya ya. Ada sodako yang hanya satu dirham, atau katakanlah sekarang ada sodako hanya 1000, ya dah, itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada yang 100 ribu. Kemudian ditanyakan pada Nabi, wa kaifa dzalika, qila lahu, dikatakan pada Nabi, qila den aturakan lahu maring Kanjeng Nabi, wa kaifa bukoyo opo dzalika mengkono-mengkono sodako dirhamun alfa dirham. Bagaimana itu maksudnya wahai Rasul, kata para sahabat ya. Ada sodakoh cuma satu dirham lebih cepat diterima oleh Allah daripada 1000 dirham. Bagaimana itu maksudnya? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun la yamliku illa dirhamaini, tasoddaqo bi ahadihima, wa rajulun tasoddaqo min ardi malihi bi alfi dirhamin, fasabaqot dirhamu al alfa. Nah inilah pengertiannya begitu. Nabi menjelaskan selanjutnya dalam hadis. Rajulun utawi wong lanang swiji, layam liku kang ora miliki sapa rajul illa kejaba dirhamaini ing rong dirham. Ada orang yang memiliki uang hanya 2 dirham. Pasodako sodako sapa rajul bi ahadihima kelawan salah swijine dirhamaini. Dia itu punya uang 2 dirham, kemudian disedekahkannya yang 1 dirham. Kan berarti 50% ini. 50% dari hartanya. Wong duwe mik 2000 dikekno 1000. Nah, ini kan berarti 50% itu disedekahkan. Memang memiliki cuma 2000, dia sedekahkan 1000. Ya dah. Lah terus ana male wong lanang warajulun utawi wong lanang iku tasoddaqo sodaqo sapa rajul min ardi malihi saking bondoni, ya tak? Artane rojul bi alfi dirhamin kelawan 1000 dirham. Ya. Ada orang lain yang punya harta segudang, artinya ardil mal itu ya, uangnya banyak orang itu, mungkin jutawan atau miliawan. Ya. Orang yang punya harta miliaran, ya tak? Gitu, karena banyaknya. Kemudian dia itu bersedekah 1000 dirham. Nah, karena uangnya itu 1 juta misalnya, kemudian yang disedekahkan itu cuma 1000, itu kan hanya 1%. Iya Pak Haji, betul ya. Ada uang, orang punya uang 1 juta. Kemudian di, katakanlah 100 ribu lah ya, yang mudah ada. Ada orang punya uang 100 ribu, yang disedekahkan cuma 1000. Nah ini kan berarti hanya 1%. Nah inilah maksud Nabi menerangkan tadi itu ya. Ini yang 1000 tadi itu ya, itu lebih cepat diterima oleh Allah. Daripada yang ini, ya tak? Daripada yang 100 ribu ya. Ada orang punya uang 1 juta, disedekahkan 10 ribu lah. Ya gitu aja, yang mudah. Jadi orang punya uang 1 juta, kemudian disedekahkan cuma 10 ribu, berarti ini 1%. Ini lebih utama yang sedekah cuma 1000, tapi memang dia itu memiliki cuma 2000, 50%. Jadi dalam agama itu juga, apa namanya, mengenal persentase ini. Dikenal persentase ini. Ya, tak? Begitu. Jadi kata Nabi, apa sebabnya Nabi mengatakan ada sedekah itu cuma 1 dirham, itu lebih cepat diterima oleh Allah. Ya, tak? Jadi jalannya itu menuju pada Tuhan itu lebih cepat daripada yang 100, kata Nabi. Setelah ditanyakan, ternyata jawabnya Nabi itu begitu. Jadi ada orang punya 2 dirham. Atau sekarang 2000. Kemudian disedekahkannya yang 50% yaitu 1000. Lain lagi, ada orang yang punya uang banyak, ya dah, sampai ratusan atau jutaan, kemudian yang diberikan itu cuma 1000. Nah, ini lebih cepat yang pertama dari itu. Demikianlah kata Nabi, ya. Jadi fasabaqad dirhamu al-alfa. Mongkon dingini apa ad-dirhamu sadaqah sak dirham al-alfa ing 1000. Jadi mengalahkan ya. Jadi mengalahkan yang 1000. Yang 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 1000. Begitu. Karena memang disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang sedekah cuma sedikit. Memang dia itu punya sedikit. Itu jangan di paido. Ya sudah, memang punyanya itu. Gitu ya. Ya saya punya sedikit, ya sudah. Saya ikut nyumbang. Ya, daripada tidak, memang saya punyanya hanya itu. Nah, itu utama sekali. Harus kita terima dan kita hargai. Begitu. Tapi bagi orang yang punya uang banyak, tapi nyumbang hanya 100 rupiah, nah, ini yang patut di paido. Gitu. Nah, ini yang di paido. Gitu. Wong duitnya juta, anda nyumbang 100 ribu. Ini, oh, pekar dengan itu. Ya, tak? Jadi tidak seimbang. Sama dengan sapi besar, punuke gede, gawa berasnya 1 kilo. Kan, kenapa? Ya, kan percuma. Tak? Ya, ada sapi besar, kemudian dia itu disuruh membawa hanya beras 1 kilo. Jadi itu tidak seimbang dengan kemampuannya. Jadi kalau memang mampu, sesuaikanlah dengan kemampuannya. Begitu. Aw kama qala utawa kaya barang kang ndika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, fasarat dirhamul wahid minal muqilli afdala minal alfi minal muqtiri. Ini sama dengan hadis yang lain ini. Fasara mongko dadi apa ad-dirhamul wahidu dirham kang siji minal muqilli saking wong kang milang-milang sedithik. Jadi 1 dirham bagi orang yang memang menganggap ini cuma sedikit. Jadi iku afdola. Jadi khobarnya soro ini ya. Iku afdola luweh utomo minal alfi tinimbang saking 1000 minal muktiri saking wongkang milang-milang ake. Sama dengan itu hadisnya. Wahua hale utawiya muktir iku sohibul malil kathiri wongkang duweni bondo kang ake. Dia itu memberikan sedekah 1000, dia menganggap sudah banyak 1000 itu, padahal dia itu memiliki harta yang banyak sekali. Sudah. Wa minal madmumilan iku setengah saking perkara kang den wada, termasuk sesuatu yang tercela katanya. Al mahduri kang den cegah. Ya dilarang oleh agama. Ta'yirul fuqara'i utawi nyelo-nyelo, mencela, bahasa Indonesianya ta'yir, mencela biro-biro wong fakir bifakrihim sebab kafakirani fuqara. Termasuk dilarang oleh agama yaitu mencela orang-orang fakir sebab mereka fakir. Jangan. salah sampean kadek sampean niku gak sugi. Itu tidak boleh. Salah sampean dhewe kadek sampean niku napa? Fakir, miskin. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Wastihqarihim lan ngino-ngino maring fuqara. Menghina pada orang-orang fakir itu tidak boleh. Li ajlihi krono arai fakire. Krono arai fakir itu tidak boleh. Wahua utawiyo fakrihim fakir ya. Wahua utawi fakir fakri iku syiarul anbiya'i dadi syiare para nabi. Sifat fakir itu adalah merupakan syiar para nabi katanya. Maksudnya bagaimana? Sebagian besar para nabi itu bukan orang-orang kaya, gitu ya. Ya ada memang nabi-nabi yang kaya itu ada, termasuk Nabi Sulaiman itu memang orang kaya, tapi sebagian besar para nabi itu adalah orang-orang yang miskin. Ya miskinnya itu memang karena tidak mau kaya, tidak mau banyak-banyak uang, gitu ya. Sampai ada keterangan hadis Gunung Uhud itu pernah datang kepada Nabi berupa manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya ini Gunung Uhud. Gunung Uhud merupa menungso. Sowan datang Kanjeng Nabi. Ditakeni, lah sampean niki sinten? Kula niki Gunung Uhud niki. Lah Gunung Uhud kok nang ngriki enten apa? Kula niki kepengin dadi emas. Nek sampean purun terus mungkin kangge napa nafkah panjenengan sak keluarga. Jadi Gunung Uhud itu ingin jadi emas, kemudian ingin mengabdi demi untuk kepentingan Rasulullah bersama seluruh keluarganya. Apa kata Nabi? Tidak, saya tidak mau itu. Sudah, kembali saja jadi gunung lagi. Kok kula kali sampean tak malah kebenaran. Wah, ini rezeki mau ada no gunung, mau orang ingin jadi emas. Sedang tidak ada itu boleh. Ini Nabi. Nabi-nabi padamu tidak mau. Jadi Nabi itu tidak mengharapkan kekayaan. Sampai Sayyidina Umar itu pernah dimarahi oleh Nabi ya. Tapi Sayyidina Umar itu pernah usul. Usul pada Nabi ya. Ada hadis ya. Di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu ada ya. Nabi. Mbok ya Nabi itu berdoa kepada Allah. Ya saya yakin doa Nabi itu pasti dikabulkan. Supaya orang-orang Islam itu tidak kalah dengan orang-orang lain katanya. Coba lihat itu. Kerajaan. Apa namanya. Romawi itu. Lihat ya. Kerajaan Romawi itu begitu hebat, rajanya hebat, kaya-kaya. Masa kita ini kalah orang Islam? Padahal mereka itu Tuhannya kan bukan Tuhan Allah. Kita ini punya Tuhan, Tuhan Allah. Mengapa kita kalah dengan mereka? Wah itu Nabi marah pada Sayyidina Umar. Apa kamu ini masih kurang yakin, wahai Umar? Bahwa dunia itu memang untuk mereka. Katanya, bagian kita itu adalah surga nanti. Mereka begitu mati akan masuk neraka. Kita akan masuk surga. Apa kurang untung itu katanya? Nah setelah itu Sayyidina Umar sudah tidak berani lagi. Buat nanten malih. Matur dateng aja nanti. Gitu ya. Tapi bukan berarti para bapak dan ibu kita dilarang jadi orang kaya. Tidak. Ya tak? Karena Islam ini pembangunannya itu membutuhkan juga harta kekayaan. Cuma di sini dikatakan bahwa fakir itu syiarul ambiya. Kebanyakan para nabi itu orang miskin. Fakir. Oleh karena itu kita dilarang menghina orang fakir. Orang miskin. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi 'ilmik wasolihan fi ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.